Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih pada bab ikramu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim, bab memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Telah kita sebutkan bahwasanya ahlul bait Rasulullah sallam itu menjadi dua bagian atau dua macam, yang mereka dalam keadaan kafir walaupun mereka memiliki nasab sama dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka laisu min ahlil baitihi, bukan termasuk dari ahlul bait. Yang kedua adalah mereka yang beriman, mukmin. Dan memiliki nasab yang sama dengan Rasulullah SAW, maka mereka adalah ahlul bait. Dan di antara ahlul bait adalah zaujatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisaun nabi lastunna ka ahadin min nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan liyudhhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan dari kalian rijis. Ahlul bait, ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan akan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya pensucian. Ar-rijsa yakni azan, menghilangkan dari kalian dosa ahlul bait. Wa qala ta'ala dzalika wa may yu'azzim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Maka istri Rasulullah SAW, mereka semua adalah ummahatul mukminin. Dan ini adalah ijma'. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bukanlah ummul mukminin, maka dia adalah laisa bimukmin, bukan seorang yang mukmin, dan juga tidak beriman kepada Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga merupakan dari akidah, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya wa minas sunnah an tardi an azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Termasuk dari sunnah, dari akidah Ahlussunnah, dari usul Ahlussunnah wal Jamaah adalah ridha terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ummahatul mukminin, ummahat ibunya kaum mukminin. Al-mutahirati al-mubarra'at min kulli su, yang suci, yang terlepas dari setiap kejelekan. Afdaluhum Khadijah bintu Khuwailid, yang paling utama di antara mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Wa Aisyah Siddiqah bintu Siddiq, dan kemudian Aisyah As-Siddiqah, wanita yang jujur, putri dari As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq. Allati bara'ah Allahu fi kitabi, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berlepas dirinya beliau dari sangkaan-sangkaan bahwasanya beliau melakukan perbuatan yang keji di dalam Al-Qur'an. Zawajun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, zawajun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka sebagai istri-istrinya di dunia dan di akhirat. Faman qadzafaha bima bara'ahullahu minhu, maka barang siapa yang menuduhnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang berlepas dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji, tetapi dia tetap menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap ummul mukminin, faqad kafara billahil azim, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Naam. Termasuk daripada usul Ahlussunnah wal Jamaah adalah ridha kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan mereka, mengetahui kedudukan dan kemuliaan ketinggian mereka, yang di mana mereka adalah wanita-wanita yang baik, yang suci, yang dinikahi oleh atyabul bashar, dinikahi oleh seorang yang paling terbaik dari manusia, wa khairhum, dan orang yang terpilih dari manusia, yaitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini akan disebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Tajma'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qusay. Bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keturunan Qusay, Qusay ke atas, ini sama. Wahia min aqrabun nisa'ihi ilaihi fin nasab. Dan beliau Khadijah radhiyallahu anha termasuk wanita yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasabnya. Walam yatazawwaj min dzurriyyati Qusay ghairiha illa Ummu Habibah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dari keturunan Qusay dari selain Khadijah kecuali hanya Ummu Habibah. Jadi ada dua yang keturunan Qusay, Khadijah binti Khuwailid dan Ummu Habibah. Tazawwajaha bi Makkah wa huwa ibnu 25 sana. Nabi SAW menikahi Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay ini di kota Mekah. Dan beliau berumur 25 tahun. Rasulullah SAW berumur 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat qablahu inda Abi Halah Ibnu Nabash bin Zararah At-Tamimi, yang di mana sebelumnya Khadijah radhiyallahu anha itu berada di sisi Abi Halah Ibnu Nabash bin Zararah At-Tamimi, itu suami yang sebelumnya Halifun Bani Abduddar, seorang tokoh dari kalangan Bani Abduddar. Waqad baqiyat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an akramahu Allah bi risalatihi. Dan setelah itu Khadijah radhiyallahu anha pun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kemuliaan yang Allah muliakan beliau dengan risalahnya. Wa kanat awwalu man amana bihi minan nisa. Dan beliau Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali beriman terhadap kenabian sallallahu alaihi wasallam minan nisa, dari kalangan wanita. Nah, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, lalu pulang bertemu dengan istrinya Khadijah dan menyatakan bahwasanya beliau bertemu dengan Namus Jibril alaihissalam. Lalu dikatakan oleh Khadijah kepada beliau, ini adalah kabar gembira. Ya. Engkau adalah seorang yang jujur, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Ini tidak mungkin, ya, pertanda tidak baik. Maka Khadijah beriman, ya. Beriman tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukan perkara yang enteng, ya. Tentang mengimani, ya, kenabian. Bukan lalu seseorang ketika bercerita langsung percaya. Ini butuh daripada keyakinan yang benar-benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keyakinan tersebut kepada Khadijah radhiyallahu anha. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Wa qila awalul man amanat bihi mutlaqan. Dikatakan dalam pendapat yang lain, beliau radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali beriman dengan kenabian Rasulullah SAW secara mutlak, Karena pertama kali yang tahu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa yadullu alaihi hadits Aisyah radhiyallahu anha fi badail wahyi, dan ini ditunjukkan oleh hadis yang dikeluarkan riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang dimulainya wahyu. Ya. Ada pendapat yang mengatakan ya, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hiya sayyidah nisaul alamin fi zamaniha. Dan beliau Khadijah radhiyallahu anha adalah sayyidah, wanita alamin di alam ini pada zamannya. Wa hiya mimman kamula minan nisa, dan beliau adalah termasuk orang yang sempurna dari kalangan para wanita. Waqad kanat aqilah, beliau adalah seorang wanita yang berakal, jalilah yang mulia, dinah yang beragama, musawwanah yang terjaga, wa karimah yang dermawan, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Min ahlil jannah, dan beliau adalah wanita dari kalangan ahli surga. Wa kana Rasulullah SAW yujillaha wa yu'adzimuha, dan Rasulullah SAW memuliakannya dan menghormatinya. Sebagaimana hadis-hadis yang kita telah baca tentang bagaimana Rasulullah SAW menyatakan ya, tentang Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah merasa cemburu dan menyatakan seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Ini karena saking cemburunya kepada Khadijah disebutkan kebaikan-kebaikan. Nah. Walam yatazawwaj imra'atun qablaha wala ba'daha hatta matat. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita sebelumnya dan tidak pula setelahnya sampai Khadijah wafat. Rasulullah SAW tidak menikahi seorang wanita sebelumnya, sebelum Khadijah, ataupun setelah menikah dengan Khadijah. Tidak. Sampai meninggalnya, wafatnya Khadijah, ya, baru Nabi SAW menikah dengan wanita yang lain. Wa tazawwajun nisa ba'daha ikraman laha. Ya. Rasulullah SAW menikahi wanita setelahnya, setelah Khadijah, sebagai ikraman laha, untuk memuliakannya. Wa qulu auladihi minha, dan semua putra-putranya, putra-putrinya itu lahir dari Khadijah. Illa Ibrahim radhiyallahu an, kecuali Ibrahim radhiyallahu. Wa innahu min sariyatihi Maria Qibtiyah, Qibtiyah radhiyallahu anha. Ya, Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Yang Ibrahim pun ya, meninggal dunia ketika masih berumur setahun lebih. Dan tidak ada keturunan dari Nabi SAW yang laki-laki. Nah. Wa kanat wafatuha radhiyallahu an qabla hijrah bithalat. Dan Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ini Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan istri-istri yang lain. Kemudian yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Istri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah bernama Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams bin Abdul Wadin bin Nasr bin Malik bin Hasal. Yukalu Hasilun bin Amir bin Lu'ay. Dikatakan pendapat yang lain, ya, bin Hasil. Bin Amir bin Lu'ay. Wa ummuha Ash-Shumus bintu Qais bin Zaid bin Amr bin Labid bin Faras bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar. Dan ibu dari Saudah bintu Zam'ah bin Qais adalah Shumus bintu Qais bin Zaid bin Amr bin Labid bin Firas bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar. Qala tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'da mauti Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams di kota Makkah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Wa qabla al-aqdi al-Aisyah, sebelum akad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum akad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadza qaulun Qatadah wa Abi Ubaid. Ini pendapatnya Qatadah dan Abi Ubaid. Wa an Abdullah ibn Muhammad bin Aqil, dan sedangkan dari Abdullah bin ibn Muhammad bin Aqil, annahu zawwajaha ba'da Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syam setelah Aisyah, setelah akad dengan Aisyah. Wa dhaba ba'du ahlul ilmi ila jam'il latif, dan pendapat sebagian para ulama untuk mengumpulkan secara baik, maka mereka mengatakan aqada bi Aisyah qabla Saudah wa dakhala ala Saudah qabla Aisyah. Ya, dikumpulkan kedua pendapat ini menjadi bahwasanya Rasulullah SAW akad dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Saudah. Ya, wa dakhala Saudah qabla Aisyah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersama dengan Saudah sebelum Rasulullah SAW kepada Aisyah. Sebagaimana Rasulullah SAW akad dengan Aisyah, tetapi beliau belum bersama Aisyah, menunggu beberapa tahun kemudian baru bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam Adz-Dzahabi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala wa hiya awwalu man tazawwaja biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Adapun al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya beliau, yaitu Saudah, adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Wan faradat bihi nahwan min thalathi sinin au aktsar hatta dakhala bi Aisyah. Ya. Dan Saudah bersendirian sekitar 3 tahun atau lebih Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat sayyidah jalilah nabilah dakhmah. Dan beliau itu Saudah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang jalilah, yang mulia, ya, yang memiliki kedudukan. Wa kanat awwalan inda Sakran bin Amr, yang dulu sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Saudah menikah dengan Sakran bin Amr, akhi dari Suhail bin Amr bin Amiri. Wahia allati wahabat yaumuha li Aisyah, dan beliau Saudah radhiyallahu anha yang menyerahkan hari-harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya giliran Saudah ya, radhiyallahu anha diserahkan harinya kepada Aisyah. Riayatan liqalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Naam. Naam. Ini menunjukkan tentang ya, bagaimana mulianya ya, Saudah bintu Az-Zam'ah bin Qais yang menyerahkan ya, hari-harinya, gilirannya diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'sir man tuwfiya anhunna min azwajihi radhiyallahu anhu wa ardahunna. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau bersama seluruh ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiyat radhiyallahu anha fi akhir zaman Umar bin Khattab, dan Saudah radhiyallahu anha wafat di akhir zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yuqalu matat sana 54 fi khilafati Muawiyah, dan dikatakan beliau Saudah radhiyallahu anha ya, meninggal wafat pada tahun 54 pada zaman khilafah Muawiyah. Nah, ini ya, istri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams ya, yang kita wajib memuliakannya ya, wajib menghormatinya. Naam, karena mereka adalah ummahatul mukminin. Naam, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.